dengan segala perlu. Mana aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat bahagia. Tuhan yang Maha Esa, di mana aku memuja dengan segala doa. Dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dosa bertaruh. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, di mana aku dengan segala doa.